Ada sebuah tamsilan hadirin sekalian. Ada seorang raja. Jadi raja ini punya kebiasaan belusukan. Malam hari raja tadi selalu pergi menjumpai rakyatnya, melihat keadaan rakyatnya. Dibawa beberapa orang pengawal kerajaan, tapi raja tadi menyamar sebagai orang biasa. Suatu malam raja tadi melihat sebuah gubuk orang miskin. Saking miskinnya nih orang, itu rumahnya sangat sederhana, lantainya tanah, dindingnya pun sederhana. Di dalam rumah itu dilihat ada seorang nenek-nenek tua yang sedang tertidur. Di depan rumah tadi ada kursi bambu, anak muda yang sedang tertidur. Maka raja tadi kasihan hati sekalian. Dikatakan kepada pengawalnya, "Wahai pengawal, angkat anak muda ini pelan-pelan. Jangan sampai dia terbangun. Jangan sampai dia terbangun, angkat dia pelan-pelan." Maka beberapa orang pengawal yang berbadan besar-besar mengangkat pemuda tadi, hadirin mulia, di sebuah tandu diangkat. Kata raja, "Jalan pelan-pelan, bawa dia ke istana." Sesampai di istana, raja katakan, "Tidurkan dia di kamar tidurku." Raja perintahkan lagi, "Lepaskan pakaian yang kumal, yang compang-camping itu. Pelan-pelan, jangan sampai dia terbangun, dan ganti dengan bajuku." Semua titah raja dilakukan oleh pengawal tadi, hadirin mulia. Tertidurlah anak muda tadi di kamarnya raja tadi, di kamar utama kerajaan. Pada pagi hari, anak muda tadi terbangun, dia terheran, dia pikir dia mimpi. "Saya tidur di mana? Kenapa ini wangi sekali? Kenapa ini indah sekali?" Dia buka jendela kerajaan, ada taman-taman, ada sungai-sungai. "Wah, jangan-jangan ini raja." Tapi dia cubit-cubit kulitnya, "Ini mimpi ini." Tidak. Dia buka pintu kamar, hadirnya ternyata dua orang pengawal sedang menunggu dia. Dia katakan, "Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Raja." Anak muda tadi terheran-heran, dia katakan, "Maaf, kamu bilang apa? Anda raja di sini. Perintahkan kami apa saja, kami akan lakukan semua titah raja." Anak muda tadi kita, "Apa, saya raja?" "Benar." "Oh, kalau begitu siapkan makanan, cepat siapkan makanan." Berlarilah dua orang pengawal tadi menyiapkan makanan. Anak muda miskin yang tiba-tiba jadi raja tadi, hadirin sekalian, subhanallah, dia masuk kamar mandi, dia mandi bersih-bersihnya, dia pakai sampo, sabun yang wangi-wangi yang milik raja. Kemudian dia periksa lemarinya raja, dia pakai pakaian yang terbagus, mahkota yang terbagus, perhiasan cincin raja yang terbagus, semua dia pakai yang mahal. Dia bercermin, dia katakan, "Wah, memang tampan saya kalau jadi raja." Dia keluar rumah, keluar daripada kamar tidur tadi, hadirin sekalian. Subhanallah, ternyata di luar sudah diiringi semua berdayang-dayang semua, pengawal-pengawal. Dia berjalan, hadirin mulia, dengan penuh angkuh dan sombongnya. Kali tiba-tiba jadi raja. Dengan semua isyarat, hadirin mulia, dia panggil makanan datang. Tukang pijit pun datang menghibur dia. Semua siniman-siniman, penari, semua pemusik dengan isyarat main musik dan dikatakan berhenti-berhenti. Berapa jam kemudian, satu orang bisik-bisik kepada raja baru tadi. Dikatakan, "Tuan, maaf, di luar sana ada orang nenek-nenek. Ada seorang ibu-ibu tua yang sedang menangis." Dia pikir, "Wah, jangan-jangan ibu saya." Dikatakan, "Menangis kenapa?" Dia bilang, "Anaknya hilang. Dia ingin berjumpa dengan Tuan Raja." Maka raja tadi dia lari ke balkon kerajaan, dia intip. Dikatakan, "Benar ibu saya. Aduh ibu, kenapa datang sekarang? Saya lagi berpesta, lagi bersenang-senang." Maka dipanggil pengawal tadi, "Hai pengawal, sini kamu. Kamu beritahu ibu itu, ibu, ibu pulang dulu ke rumah. Nanti rajanya akan datang. Tapi ingat, kamu kasih ibu itu satu karung beras. Kamu yang angkat, oke?" "Siap Tuan Raja, lakukan." Maka pengawal tadi ambil satu karung beras di gudang kerajaan. Maka dia menghadap kepada ibu tadi, menjumpai ibu tadi, ibunya raja tadi. Subhanallah, dikatakan raja, "Maaf Tuan, ibu, maaf Tuan Raja tidak bisa ditemui. Ibu pulang dulu." Dengan sedih hati ibu tadi pulang. Pesta berlanjut, bersenang-senang, menari, minum, party, semua dibuat sesuai dengan keinginan nafsunya. Waktu berlalu sampai malam pun datang. Ini si raja muda tadi yang baru tadi tiba-tiba dia tertidur kecapean. Dia gak sadarkan diri. Raja yang benar-benar raja yang maha berkuasa tadi, yang raja maharaja tadi, memperhatikan apa yang dilakukan oleh raja tadi, raja muda tadi, ketika di dalam kerajaan tadi. Maka dia bilang kepada pengawalnya, "Sekarang lepaskan bajuku dari tubuhnya. Kembalikan baju yang compang-camping tadi ke tubuhnya. Dan kalian semua, angkat dia pelan-pelan, pulangkan dia ke gubuk reoknya." Maka semua titah raja tadi dilakukan, maka dipulangkanlah tadi anak muda tadi ke gubuk reoknya yang menjadi orang miskin. Pagi hari dia terbangun, dia pun kaget hati sekali. Kenapa dia kembali kepada kehidupan aslinya? Dia bilang, "Astagfirullah, ternyata benar kemarin cuma mimpi. Karena dia teriak, ibunya keluar. Ibunya keluar, subhanallah, katakan, wah anakku sayang, masya Allah, kamu pulang juga nak. Semua harian ibu mencarimu nak, kemarin kamu kemana saja nak. Ibu habis air mata, ibu menangis. Kamu anak ibu satu-satunya. Maka anak raja, anak muda tadi katakan, ibu, kemarin saya jadi raja bu. Ibunya perlu dia lagi, nak, udah anak, asal kamu pulang ibu sudah bahagia. Tapi kalau kamu gila, ibu sedih lagi nak, jangan gila nak. Jangan gila. Bu, saya gak gila bu, kemarin saya jadi raja. Ibu datang ke kerajaan kan? Ya, itu raja kurang ajar memang. Masa ibu datang ke sana, dia kasih satu karung beras, nak. Dia pikir kita ini orang terlalu miskin. Kita miskin memang, tapi kalau untuk makan kita ada, nak. Itu raja kurang ajar tuh. Ibu doakan dia raja itu gak benar. Sombong. Ibu mau mengadukan kamu hilang kemarin, nak. Ibu menangis seharian. Ibu, saya kemarin jadi raja, bu. Udah, nak. Jangan gila kamu, nak. Udah masuk ke jiwa, ada pulau sana. Udah, nanti jangan tidur. Kamu pulang, ibu. Udah senang, jangan kemana-mana. Tiba-tiba matanya tertuju kepada satu karung beras tadi. Benar ternyata. Ibu, itu karung beras kemarin saya yang kasih ibu. Ibunya pun katakan, udah anak, istighfar banyaklah, istighfar nak, tobat. Dia lari ke kerajaan, hadirin sekalian. Dia pengen masuk lagi kerajaan, dihalang oleh pengawal kerajaan, oleh polisi. Dia katakan, stop. Heh, aku raja di sini. Tidak tuan, tidak, kamu kemarin memang raja. Tapi hari ini kamu bukan siapa-siapa lagi. Dia menyesal hati, menyesalnya. Tapi tidak mungkin dia kembali ke kerajaan tadi. Kenapa? Kesempatan cuma satu kali saja. Dia menyesal, kalau saya tahu ceritanya begini, kemarin bukan satu karung beras yang saya akan berikan kepada ibu saya. Pasti saya akan kirimkan satu karung emas, satu karung berlian. Tapi itu tidak mungkin. Maka hari ini hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti di akhirat akan menyesal kalau yang kita kirimkan hanya barang-barang murahan di dunia. Kirimkan harta terbaik kita. Infakkan hati mulia supaya kita nanti bangga, supaya kita bahagia nanti, supaya ada kerinduan dalam hati kita berjumpa dengan harta kita. Orang-orang yang pelit hati mulia, orang-orang tidak mau berkirim ke kampung akhiratnya, dia takut pulang ke kampung akhirat. Maka saya mendoakan semua yang menonton dan saling sapa ini, tayangan ini hadir, mengambil hikmah dari kisah raja tadi. Bagaimana waktu yang singkat kita menjadi raja di dunia ini, Allah berikan kebebasan berbuat apa saja. Kirimkanlah sesuatu yang terbaik untuk kampung kita yang asli, yaitu di akhirat. Kita bukan orang dunia, kita adalah orang surga. Kakek nenek moyang kita berasal dari surga, dan kita harus pulang kampung ke surga. Panduannya Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah selamatkan kita semua. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.